Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Sudarsono MM, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, Pak Bupati bersama Ibu, Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres bersama jajarannya, dan seluruh pejabat yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Keluarga besar Ibu Hajah Wakinah, berikut putra-putri yang kita hormati, para tamu undangan, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, rahimakumullah. Mari kita awali ngaji hari ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas kita menghadiahkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada almarhum Bapak Haji Saman Sampan Partowiono. Mudah-mudahan dengan amal bakti putra putri beliau, juga dengan doa kita bersama, seluruh kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengabdian, amal kebaikan dan amal-amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikaruniai rahmat kasih sayang Allah sehingga ditempatkan di surganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan serta jamaah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah kita terima berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat dan insyaallah keikhlasan untuk sama-sama hadir di majelis yang kita muliakan bersama ini. Mudah-mudahan hormat peringatan serta kirim doa hari ini mampu memotivasi kita agar supaya Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, amaliyah kita semakin produktif, dan ibadah kita makin istiqomah. Sehingga sewaktu-waktu nanti kita dipanggil menghadap Allah, kita semuanya sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khatimah. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng? Nuwun sewu, kehadiran malaikat jurupati, kehadiran malaikat Izrail dateng panjenengan sampun dipun siapaken napa dereng? Ibu-ibu mohon maaf, misale kondur saking ngajli ngaji niki mangke dumugi dalem, ibu panjenengan dipun rawuhi malaikat Izrail dengan sikap yang ramah, dengan senyum indah, kemudian ibu ditawari, ibu panjenengan nyuwun diterke ten suwarga dinten niki napa wulan ngajeng milih ingkang pundi ibu? Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti sampai rumah, bapak didatangi malaikat jurupati, malaikat Izrail, kemudian bapak dipun dawuhi mekaten, "Bapak, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar hari ini atau minggu depan?" Kinten-kinten pripun leh jawab? Insya Allah kula ngertos jawaban panjenengan. Sidik kathah kula ngertos karakteripun warga Magetan. Setunggal pinter nggawe alasan. Nomor kalih ngeyelan. Nganti wis dadi komisaris besar polisi jenenge Andik Hartoyo. Panggah ngeyelan. Udah ngerti kalau enggak ada jadwal. Saya itu tadi pagi subuh baru nyampe rumah. Kemudian agendanya mestinya cuma malam hari karena siangnya untuk istirahat. Nanti malam kebetulan ada jadwal di Bendo sama di Babatan Ponorogo. Tapi namanya polisi, matane wakeh. Jadi hari ini saya diculik. Karena yang datang ke rumah itu Densus 88 ditambah anjing pelacak. Jadi kalau saya enggak datang enggak bisa. Ini pertanyaannya, wani piro? Karena memang ini sudah menjadi karakter warga Magetan. Sampai pun nanti saat ajal menjelang, kedatangan malaikat maut, malaikat Izrail pun mesti ngeyel. Jawabnya mesti ngene, "Nggih, benjang-benjang mawon malaikat. Kula tasik sehat, kula tasik kiat, kula tasik pengen dados tiang ingkang manfaat. Menawi ten alam kubur sak mangkin nggih kedangon ngrantos dinten kiamat. Tinimbang ngrantos ten alam kubur ming trimo nganggur, nggih kula milih ngrantos ten donya mawon. Kula tasik pengin nglampahi kesaenan, kula tasik pengin manfaat kangge masyarakat." Lak ngoten to nggih jawabane jenengan? Para jamaah, memang itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Semua manusia ketika kedatangan yang namanya ajal kematian itu minta ditunda, minta diundur, tidak siap menghadapi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah menyaut Allah kaya wong sambat kakean utang. Nah. Kok ora lunas-lunas. Ya Allah Tuhanku, Jangan kau cabut nyawaku saat ini dulu. Aku minta diundur sekejap saja. Ya Allah Gusti, ampun panjenengan pundhut kula sak menika rumiyin Gusti. Kula nyuwun dipun undur sekedap mawon ila ajaling qorib. Kenapa rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu alasan kenapa orang Magetan tidak siap menghadapi kematian. Yang pertama, merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa itu? Dunia. Setidaknya dilambangkan dengan dua hal, harta kekayaan dan anak-anak. Ayat sebelumnya menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Para jamaah, harta kekayaan dan anak-anak itu lambang dunia yang sangat dicintai oleh semua manusia, yang pasti akan ditinggal ketika sudah mati. Karenanya manusia merasa berat, gak mau pisah, gak mau meninggalkan hartanya, gak mau meninggalkan anak-anaknya. Karena memang harta kekayaan dan anak-anak itu ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu ujian. Nah, ujian itu ada yang enak, ada yang gak enak. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang gak menyenangkan. Ujian yang gak menyenangkan kayak kecelakaan, sakit, kehilangan, gagal panen, dagang bangkrut, dicelatu bojo, ceramah gak digatekno. Ujian yang gak nyeneng no. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian yang menyenangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tamu undangan dan jemaah sekalian, orang itu kalau masih muda seperti saya, ya dibanding mbah saya kan lebih muda saya gitu. Biasanya belum merasakan kalau harta kekayaan dan anak-anak itu merupakan ujian. Kenapa? Ya karena dikira gak mau pisah, dikira gak akan ditinggal. Tapi kalau udah tua, apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, orang mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Karena tahu betul sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut sabda Rasulullah, hasadu ummati minas sittina ilas sabain. Panene umur umatku itu antara swidak tekan 70 tahun. Usia harapan hidup rata-rata umatku antara 60 sampai 70 tahun. Milo engkeng yeswani pun sampun semonten kulo aturi siap-siap. Sehingga aturan agama, para jamaah, kalau usia sudah di atas 60 tahun, itu disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, gak perlu belajar. semua pasti bisa, karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya, sampai hari ini tidak ada kursus kematian, gak ada sekolah dan kuliah jurusan kematian. Makanya panjenengan mboten usah khawatir, mboten usah hajrih, engko nang gek-gek aku ora iso mati. Iso. Mati niku gampil. Sing penting urip niki jenengan telateni mawon. Mangke lak mati-mati piyambak. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, jatuh. Ada yang besar dikit, jadi cengkir, ceblok. Ada yang sampai jadi degan, gogrok. Ada yang keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada juga kelapa yang sampai tua, warnanya coklat, kisut, kunting, bungkik, kecepit, bongkok. Arep dipenek awang-awangen, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu, para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan, sudah berguguran. Bahkan kadang digugurkan. Karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Singkatannya perkawinan hamil dahulu. Orang dulu nyebutnya LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Nek bahasa Magetane tengkek biri. Meteng dhisik rabi keri. Kalau Bojonegoro Jenderal udah modern, sana istilahnya MBA, Merit by Accident. Ini Magetan gak ngerti. Ini kayak manggar tadi, masih bunga, masih manggar, sudah berguguran. Kadang baru lahir procot, dicenet, ditekek, diidek-idek, cecelin degendek, wadai tas keresek. Bocah cilik mati, lumrah. Remaja mati, yo kathah. Wong sepuh mati malah turah-turah. Tapi nggih wonten sing awet umure ora mati-mati. Sak pantarane, sak barengane pun sami mati, piyambake tasik dereng mati-mati. Padahal pun sakit-sakiten, diyasinke yo panggah mendeles. Kecepet bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Cepi menawi panjenengan saged jawab dipun jawab. Sing kendel karo sing wedi matine riyen pundi? Ayo sing maju perang karo sing ngungsi matine dhisik pundi? Ora mesti. Kadang sing maju perang ora mati-mati malah ngiso mateni wong sak pirang-pirang. Sing ngungsi ndelik kebom mati dhisik. Ayo sing tua karo sing nom matine dhisik pundi? Halo. Kok do mendel to? Kula niki tebih keng Bojonegoro. Ndugi mriki meng trimo dinengke iki. Halo. Ayo sing tua kali sing nem matine dhisik pundi? Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine riyen pundi? Sing wis rabi karo sing isek jomblo matine dhisik endi? Sing nguripe ati-ati kali sing biayaan matine dhisik pundi? Ora mesti. Padang ning jalan raya naik sepeda motor biayaan seliweran sentiat sentiat sentiat selamat tok. Sing hati-hati mlakune alun-alun jalan 20 km per jam diambung teleler. Ayo sing banter, wong melarat karo wong sugih matine dhisik pundi? Nah, iki sing jawab sugih mesti kere iki. Dongomu elek. Ibu-ibu ngapunten, wong wedok kali wong lanang matine riyen pundi, Bu? Lho sampean kok nyengkake bojo iki? apa duwe serep ngono apa? Itu bahasa takdir menyangkut kematian, sehingga kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi disuruh belajar meninggalkan dunia, nyapih dunia, lengser ke prabon, madep pandito. Kalau sudah usia 60 tahun ke atas, jabatan apapun sudah pensiun. Maka kalau dulu izin dan kalau dulu umur 60 tahun itu sudah dikasih KTP yang berlakunya seumur hidup. Dulu, sekarang meskipun pemula baru bikin KTP pertama langsung seumur hidup karena blangkonya sudah enggak ada. Mbah di entek ke sopo. Gak usah guyu polisi. Wong ngurus BPKB ya sawi wedo ae. Niku soalnya yang berkasih bangkone iki mbah di gawe sapa. Untuk kendaraan anyar toko dealer BPKB ya gak metu-metu. Kuwi birokrasine sing salah mbok sing endi. Mesti ana sing perlu dibenahi. Skandakno Kapolri gak wedi ya. Kuwi fakta kok. Balaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau sudah 60 tahun ke atas itu diberi peringatan oleh Allah. Di antara peringatannya apa? Sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Kalau masih muda di bawah 40 tahun, wah masih sangat membutuhkan dunia. Semangat-semangatnya akan dunia. Seneng-senengnya akan dunia. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, ora tek mikir, ora tek butuhke. Contoh, urusan dunia tuh pakaian, itu urusan dunia. Kalau masih di bawah 40 tahun, seneng-senenge pakaian, brai-braine pakaian, lebih-lebih piantun putri. Ada model baru beli, ada tren baru beli. Maka bapak mohon maaf, kalau istri bapak enggak pernah ke toko, enggak pernah ke pasar, enggak pernah ke mall, jangan buru-buru seneng dulu, dikira enggak belanja itu. Online, Pak. Kupingmu mesti berbeken paket, ngono mesti. Apalagi kalau masih di bawah 40 tahun. Ini yang ibu-ibu mau hadir ke sini, make up-nya enggak cukup setengah jam. Embo, mermak wajah aja enggak cukup setengah jam. Didempul gak karu-karuan, pakai lulur, pakai lotion, bedak rangkep telu, bibir dicat, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu, gigi dipagari. Ini mbah wajah mbah perumahan, mau pakai kerudung aja gak cukup 15 menit. Ini rangkepan jeru ini digawe model lurus ngene apa miring nengen apa miring ngiwo. Masya Allah, udah-udah gak karu-karuan. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, ora mikir, mbok kelambi ora ana kancinge ya pincuk nggih peniti. Kudung menceng wis gak mikir, rambune tengik wis gak mikir. Lagi contoh urusan dunia, kalau masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan. Kalau di atas 60 tahun gak membutuhkan lagi. Mohon maaf, hubungan intim suami istri. Itu urusan dunia tuh. Nah kalau masih di bawah 40 tahun, hot-hote, greng-grenge, jos-jose, semangat-semangate. 60 tahun ke atas, lewat. Cobi, yang masih di bawah 40 tahun, kalau begituan, lek ngoten niku kalih bojone, seminggu, tasik kuat ping pira mas. Tapi sing pun di atas 60 tahun, lek ngoten niku kalih garwane, seminggu, tasik saged ping pinten mbah. Ora iso babar pisan. Diulik-ulik kaya ngopo wis ora untek wisan. Sudah tidak membutuhkan. Meleh kersane mantep urusan donya daharan. Dahar niku masalah donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, kuat-kuatnya mangan, geragas-geragas, celutak-celutak. 60 tahun ke atas, gak bisa nyanyi. Ayo dijak prasmanan kayak ngeten iki, jak prasmanan, semua menu disediakan, lengkap buah-buahan, komplit minuman lengkap. Kalau usia masih di bawah 40 tahun, makannya kira-kira seleksi apa koleksi? Koleksi. Orang yang diincipi, diresiki. Sego 5 piring munjung, sate 17 sunduk, sop 7 mangkok, bandeng yo piro mau? Wis ngono iku buah diratani kabeh. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, koleksi nopo seleksi? Seleksi kakean pantangan, kakean sirian. Monggo Mbah sekolipun sithik wae. Sop Mbah nggih, duduwe wae. Pompong tese anget niki sate Mbah, sunduke wae. Ngersakaken buah jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh ditutke garwane? Digetak imawon, arep njukuk ngene gak entuk, arep njukuk iki gak entuk. Nyidok kikil ya ditampel aja kuwi. Ora eling penyakitmu apa piye? Ganti rawon kuwi ora oleh. Ayo panganen nek pengen cepet mati. Akhire mengkari delongap, delongap. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi. Karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani. Ketemu sate dihindari, sing dikelehi mung trimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, suguhi wedang legi njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Nyedaki bojone wis disingkri soale wis disfungsi erek. Si najan dijuamu nih panggah raisota. Itu peringatan, sudah tidak membutuhkan dunia. Ya kalau masih muda, sehat, kuat, semangat, giat. Sapa Kapolres menunggu sehat-hat. Nah kalau udah tua, mohon maaf, fisik dan tenaga sudah uzur. Uban di kepala sudah bertabur. Pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur. Wis gak tedas panganan apa-apa, doyanane mung kari bubur. Isone mung lumah-lumah ning dhuwur kasur karo kukur-kukur. Wis ora kuat mlaku nyang sumur, pipis wae njaluk di. Kuwi tandane wis parek alamku. Bur sedilu engkas bakal nyusul Gus Dur. Yo gatuk-gatuk ana ur. Nggih kata-kata ngene iki ora gampang, mengkene larang. Lah. Larang. Yo pengen murah yo moden kongkon ceramah dan ndak usah ngundang saya. Cukup moden. Makanya antriannya panjang. Ada yang bilang gini dan iku larang iku. Aku ya komen, yo ya pantes larang rupa nggo werega kaya. Wis tak larungno menunggu. Bintang karo sret iki bayarane yo beda. Beda. Apa mana sih pelungker-pelungker ya seje. Makanya disuruh latihan meninggalkan dunia. Ngene ae wis, ora usah bahas politik. Politik iki pol-polan nek itik-itik. Sing penting kula ten pundi-pundi nggih kampanye, tapi kampanye ajak-ajak ukhuwah, ajak-ajak kerukunan. Nek kula ngoten. Nek pileg pilihan legislatif, izin Pak Bupati, niku dampaknya positif. Di masyarakat kalau pilihan legislatif itu dampaknya positif. Soalnya caleg-caleg itu nek wayang ini gitu ngetok ke untune kabeh. Memang delok gambar-gambar pinggir dalan do meringis kabeh. Biasane ora tau guyu ya maleng guyu. Biasane ora tau nyopo ya nyopo. Biasane diundang ora teko ya teko. Kula remen, dadi pilek niku seminggu sekali saya setuju. Di samping itu untuk mengangkat taraf perekonomian masyarakat. Jadi sodakohnya gak cuma 5 tahun sekali, tapi setiap minggu sodakoh caleg-calegnya. Setuju aku kalau pilihan legislatif tiap minggu setuju. Masyarakat wis ora usah nyambut gawe, jaga no duit teko caleg-caleg kuwi. Dampaknya positif kok. Lah yang rawan itu pilpres, apalagi mengikuti perkembangan di medsos, masya Allah, miris yang ada hujatan, cacian, berita bohong, fitnah, masya Allah. Angkane lek kula ten pundi-pundi wong. Siapapun nanti yang terpilih, beliau-beliau adalah presiden dan wakil presiden kita. Betul? Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik menjadikan renggangnya persaudaraan, kekerabatan, hubungan tetangga. Yang paling bersentuhan dan berkepentingan dalam kehidupan panjenengan adalah orang-orang dekat panjenengan. Sedulur, kanca, tangga. Misalnya panjenengan sakit, opname ning rumah sakit. Ayo sing nyambangi panjenengan sing nuweni calon nomor 1 apa nomor 2? Nah ya panggah dulurmu, panggah tonggongmu. Lho nggih to? Lah nggih mangkane, nek urusan negara, urusan pemerintahan kita wajib meyakini. Beliau-beliau, baik paslon nomor 1 maupun nomor 2 adalah kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri Indonesia tercinta. Buktine, sing lolos nyapres kuwi dudu palikmu. Sing lolos kan beliau-beliau. Maka capres nomor 1 Pak Jokowi. Saya sangat sudah terbukti, sudah teruji. Saya sangat. Langkung-langkung Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya sangat alim alamah, ahli fikih, ahli hukum, ekonomi syariat, profesor, doktor, putune Mbah Nawawi Banten. Wong Indonesia yang tahu dadi Imam Masjidil Haram. Karya-karya ilmiahnya banyak sekali. Luar biasa. Saya sangat. Sing nomor kalih Pak Prabowo sae, Pak Sandi sae. Sing elek cangkemmu lho sing elek. Lho sampean kok wani ngelek-ngeleki berarti sampean nak rumangsa luwe apik to. Potong amu. Ndonga ae wong cilik ape apa sampean. Presidene sapa-sapa ya panggah ngarit. Ndonga muga-muga Indonesia niki diparingi pemimpin sing terbaik dan membawa kebaikan untuk Indonesia. Muga-muga proses demokrasi benjang 17 April dipun paringi lancar, aman, sukses, damai. Yes, ngoten mawon, tapi gunakan hak pilih aja nganti golput. Soale kula yakin panjenengan iki wong apik kabeh. Nek panjenengan mboten nyoblos, mboten milih. Nah, wong sing elek-elek kae do budal milih. Engko sing dadi lak pilihane wong elek. Paham to nggih? Wis ora usah mbahas ngoten niku saiki. Nggih, nggih kula paham, tapi kula nyuwun tulung sangat. Sing rumangsa ora melu nyangoni ora usah cerewet. Sing arep nyangoni lho meneng wae. Ya mau usulane kok lewat asar ndak apa-apa. Kalau tambahan waktu itu dalam dunia kerja namanya lembur ndak. Itu perhitungannya beda itu. Jadi hitungannya beda. Kari ana lemburane apa ora? Pun, ya ana hitungane kok ya. Kita disuruh belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak mau begitu, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Sekarang saja sudah mulai banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Diulang, diulang. Ini kata-kata filosofi soalnya. Ya harus diulang-ulang, Ijen Jenderal. Karena jamaah sini itu ya agak on gitu orangnya, maka kalau enggak diulang-ulang nanti enggak paham. Aku dhewe ya heran kok sampai ono sing oleh pangkat kombes sih, piye ceritane, heran aku. heran aku. Iki nek sekolahe lulus di Longkas kan Brigjen di Longkas. Nek lulus di Longkas iki karek iki nek nyangoni akeh ya lulus. Dadi yang banyak gitu. Yang banyak gitu. Jadi betul. Kapolres-kapolres yang undang saya itu enggak lama langsung promosi. Ya AKBP-nya langsung mantep, terus enggak lama langsung kompes cowopet. Tapi yo nambahi sangu, roto-roto. Jadi kayak Kapolres Magetan yo lek pengen cepet yo ngono carane. Carane ngono. Lek gak ngono mudun dadi Bribtu meneh. Meneng aku iki ora ngerti urusane wong. Belajar meninggalkan dunia. Begini. Sekarang ini banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Banyak orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, gak terima melimpah rejep. Melimpah ruah. Rumahnya megah, mewah, indah, tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Nah bola-bali opname. Loh iya pak, rumahnya bagus, udah sering ditinggali. Ini kan peringatan dari Allah. Sekarang rumahmu udah sering kamu tinggal. Bentar lagi akan kamu tinggal selama-lamanya. Kalau udah gitu, gak ada yang dibawa seapi-api omah. Jendela siji ora katut. Mbok pintune toko kayu jati tebel banget. Arep dinggo papan kuburane ora entuk karo anak-anake. Anake diomongi moden, "Nak, iki lawang jati kandel iki nggo papan kuburane bapakmu, Nak ya." "Ojo, Pak Moden, iki larang." "Lho terus papane kuburane bapakmu piye, Nak?" "Tak tukokke kayu kilon wae." Kayu randu malah nih rencanane iki. Iki tok wis disiapke iki. Ngapunten, ngapunten. Wis oke-oke donya ora digawa. Mula kula sering gawe guyon. Bakul helm, helme oke banget mati ora ana sing helman iki. Lho sekarang banyak mobilnya mewah, berjajar-jajar. Oke banget mobilnya, semua jenis ada. Range Rovers dia punya. Kowe ngerti mobil ngono kuwi? Ora ngerti, ngertimu pickup karo Tosa kuwi yo. Wis ora usah tak contohke malah kepingin kok sampean. Mobilnya mewah, oke banget. Ning kena stroke. Lah sing numpaki mobilnya ming supir-supire karo pembantu-pembantune. Endekne ming disuruh nganggo gledekan no pinggire ning ambekne. Ngono. Itu dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Anak yang kamu sayangi, yang kamu cintai akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang pasti akan meninggalkanmu lebih dulu. Sekarang saja sudah banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, tapi anak tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, tidak membalas budi orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya. Itu berarti kan anak sudah meninggalkan orang tuanya. Hari ini kita dikasih pelajaran berharga oleh putra-putri almarhum Bapak Haji Sampan Partowiono. Betapa putra-putri beliau tidak pernah meninggalkan orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ini pelajaran mahal, sehingga gak rugi kalau beliau membesarkan, mendidik, dan anak-anaknya sukses semua. Minimal S1. Bodo karo sampeyan ya S1, SD tok. Lho, putra-putri kok semua jadi orang berprestasi. Ini pasti gak lepas dari ikhtiar, doa, dan riadoh orang tuanya. Pasti. Saya berani bersumpah demi Allah, Andi Hartoyo sampai dapat gelar kombes itu gak lepas dari doa ibu, gak lepas dari ikhtiar dan perjuangan bapak. Walaupun bapak almarhum cuma SR, tapi mampu mencetak anak, meraih gelar komisaris besar, SR lebih tinggi kedudukannya daripada kombes. Makanya tak sebut Andi ojo nesu. Sementara ini izin, pangkatnya kuraku sementara. Sementara ini, nanti kalau udah di bawah beda lagi. Lagi tak sebut Andi ngene tanpa kombes kok nesu, tak lapor no komandane, mutasi Papua kono. Ngono lho. Walaupun saya levelnya masih di bawah beliau. Saya masih AKBP sama dengan Pak Kapolres. Kapolres itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi, sama dengan saya. Saya juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Lah. Menang-menang. Saya juga sarjana, maksudnya sarungan saja kemana-mana ini. Ini. Ya Allah, sekarang ini Masya Allah, anak yang dibangga-banggakan acap kali melupakan orang tua. Izin, ibu, misalnya ibu punya anak laki, dibangga-banggakan, digadang-gadang, wah ini anak investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Oh, emang anaknya itu ganteng, gagah, tinggi besar, atletis, kuning kulite sauntu-untune sisan. Dadi terus disekolahkan, dikuliahkan, lulus jadi sarjana. Titelnya renteng-renteng, Prof, DR, IR. Namanya panjang. Heru Purwocaroko Sosturamijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkuranda Uda Tanpa Busana Cetha Welo-welo gedene sak telo-telo. Terus isi ono MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Yo saking hebate titel. Kemudian anak itu dapat kerjaan yang strategis, gajinya besar, jabatannya tinggi, terus wis rabi duwe bojo dhewe, omah-omah dhewe, berkeluarga. Kira-kira anakmu luwih gati nang ibune apa nang bojone? Luweh penting ke ibune apa bojone? Umpama ibune gegeran karo bojone, sing dibelani ibune apa bojone? Umpama banjir bandang apa tanah longsor, ibune karo bojone kelelep karo sing ditulungi dhisik, ibune apa bojone? Itulah nasib emak. Kalau punya anak enggak bener. Ngono orang tua kadang-kadang cita-citanya ingin punya anak hebat dan berprestasi. Mohon maaf, anak berprestasi itu seringkali kepada orang tua malah sulit berbakti. Saya ulang, anak yang berprestasi itu sering kepada orang tuanya sulit berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Justru yang bisa berbakti itu kebanyakan malah anak-anak yang goblok dan tidak berprestasi. Kok modelmu kaya ora percaya ngono? Ayo tangga-tanggamu sing wis sepuh-sepuh, sing ngramut wong tua, sing ngopeni wong tua, nggih rata-rata anaknya sing ora berprestasi. Anak sing berprestasi ucul kabeh, Jakarta, Kalimantan, luar negeri. Lah anaknya ora berprestasi kan ora iso nyandi-nyandi. Maka kalau punya anak tidak berprestasi jangan dibenci, apalagi dimusuhi. Siapa tahu di masa tuamu dia yang berbakti. Anaknya berprestasi ki, wong tuanya yang rumah sakit itu kadang ora iso nunggoni. Ming WA, nelpon, maaf gak bisa nungguin ibu karena ada meeting, ada rapat mendadak. Loh, bodoh ini kadang ora iso sungkem nyanggone ibune. Soalnya jadi polisi, operasi ketupat. Ayo bantau. Masih jenderal ora iso bantah nek wis ngene iki. Wong sing sungkem disiki sapa? Wong sing goblok-goblok niku. Urung subuhan wis demek-demek. ngesot-ngesot yang ngarepe ibu elek sungkem tangannya dicucuk bolak-balik walaupun ngentek ke jajan ngono lek bercita-cita anak berprestasi wong anak nek gak berprestasi iki bantu wong tua mulai kecil udah kelihatan daripada belajar seneng suruh belanja daripada kuliah seneng garap sawah ibune nyang toko siap ngeterke ibune nyang pasar siap ngeterke ibune opname nyang rumah sakit rong wulan siap nunggu ikhlas tanpa stres malah seneng dekne entuk kacang entuk roti entuk jeruk entuk itu kalau enggak berprestasi belajar meninggalkan dunia nyapeh dunia artinya gini jangan sampai kecintaanmu kepada dunia yang dilambangkan dengan harta, jabatan anak-anak melalaikanmu dari Allah. Jangan sampai kecintaanmu kepada harta kekayaan, kepada anak-anak mengalahkan kecintaanmu kepada Allah. Soalnya gini ya, hierarki cinta. Ngerti pora ya mungkin cak ngomong ini. Ya maaf ya, karena akhir-akhir ini kan saya sering menghadapi kalangan akademis. Jadi bahasanya agak kemenyek. Saya kadang-kadang suka lupa kalau kayak gini forumnya kan di kalangan jemburis ini. Jadi cinta itu ada tiga level. Kalau bahasa saya gini, ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Sopo nambahi cinta buta, bener. Ini aja nambah-nambah ya. Cinta level tertinggi itu cinta mulia. Pertengahan disebut cinta madya. Yang paling rendah itu cinta hina. Cinta mulia itu cinta kepada Allah, Rasulullah dan agama. Cinta madya itu cinta kepada pendamping hidup, suami istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, kerabat, saudara, family. Cinta hina itu cinta kepada dunia. Ya duit, ya harta, ya tanah, ya rumah tempat tinggal, ya jabatan, ya pekerjaan, macam-macam itu. Nah ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madya dan yang hina. Tapi siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang madya dan yang mulia. Ini. Kita kok melongo gitu itu. Siapa yang mencintai level tertinggi, mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah dan agama, dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madya, yang hina. Dia akan ditolong untuk bisa mencintai pendamping hidupnya, suami atau istrinya. Sehingga atas pertolongan Allah akan terjalin hubungan yang saling menyayangi, saling mencintai, saling pengertian dan tanggung jawab. Rumah tangga dan keluarganya sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Dia juga akan dibantu, akan ditolong untuk bisa mencintai orang tuanya sehingga menjadi anak yang berbakti dan memuliakan orang tua. Dia akan dibantu, ditolong untuk mencintai anak-anaknya sehingga dia benar dalam mendidik anak-anaknya. Dia akan dibantu pula untuk mencintai keluarganya sehingga terjalin ukhuwah silaturahim dengan erat. Dia akan dibantu untuk mencintai yang hina, dibantu untuk mencintai hartanya sehingga hartanya, kekayaannya, jabatannya, kedudukannya manfaat, maslahah dan membawa berkah. Tapi sebaliknya, siapa yang mencintai yang hina, mencintai harta, mencintai rumah, mencintai tanah, mencintai pekerjaan, mencintai jabatan, mencintai kedudukan, mencintai duit, seneng donya, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Dia enggak bisa mencintai Allah. Dia enggak bisa mencintai Rasulullah. Dia akan terhalang dari mencintai agama sehingga lebih mementingkan dunia daripada agama. Wonten napa mboten? Mergo panenane dadi leh ngeramut gabah, akhirnya ana azan zuhur ora mangkat jamaah yang masjid, wonten apa mboten? mergoleh dodolan laris, ono pengajian ora mangkat, wonten apa mboten? Itu yang pertama. Ya, sekarang ini kontraknya gurung jelas ya. Yang kedua, sekarang sing nomor loro. Nanti ada yang perlu sampaikan lagi. Yang kedua, 10 menit lagi. Kenapa orang tidak siap menghadapi kematian? Sebab sadar untuk menempuh perjalanan panjang di kehidupan yang abadi selamanya itu, dia belum cukup memiliki bekal. Tanya Pak Bupati, siap sedo sak mangkin napa mboten Bapak? Dereng. Alasannya napa? Sangune dereng cekap. Padahal semua yang hadir di sini pasti akan mati. Pak Kapolres akan mati. Jawaban. Pak Kapolres badhe mati. Pak Bupati nggih badhe mati. Pak Sekda nggih badhe mati. Pak Kombes Andi nggih badhe mati. Pak Jenderal Sudarsono nggih badhe. Saya belakangan. Kalau saya ikhlas. Ikhlas. Kapanpun Allah menentukan saya ikhlas. Pak Andi duluan, saya belakangan enggak masalah. Atau sebaliknya, saya belakangan, Pak Andi duluan, ya. Monggo silahkan. Saya ikhlas mawon, ya. Ikhlas mboten masalah. Apa sih bekal sesungguhnya? Bekalnya yang utama ada dua, fa'as-shadaqa wa akum minas sholihin. Bersedekah dan beramal soleh. Ini ayat lengkapnya kalau dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ini ayat yang saya baca di awal tadi. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu ya Allah. Aku minta diundur sebentar saja. Kenapa? Aku belum cukup bekal. Aku belum punya bekal. Aku mau cari bekal dulu. Apa bekalnya? Fa'as-shadaqa. Aku akan bersedekah. Wa'akum minas sholihin. Dan aku akan menjadi orang sholih. Aku akan menjadi orang baik. Bekal terbaik menghadapi kematian. Yang paling membantu dan menolong sebagai bekal kematian adalah sedekah dan amal-amal soleh. Orang kalau masih hidup sih belum merasakan. Nanti kalau udah menjelang kematian, orang tuh baru sadar dan tahu persis bekal terbaik menghadapi kematian adalah sedekah dan amal-amal soleh. Termasuk diantaranya anak soleh juga, ngono lagi nggo. Dilanjut apa enggak ini? Dilanjut apa enggak ini? Buktinya mau dicabut nyawanya, mau mati, minta diundur. Bukan mau menjalankan haji, enggak. Bukan mau melaksanakan umroh, enggak. Bukan mau puasa tiap hari, enggak. Tapi mau bersedekah. Langonten sih, ya Allah Gusti, kula nyuwun diundur. Kula badhe sedekah riyen, kula badhe amal soleh riyen. Mboten kok, kula badhe lunga haji dhisik. Gak ngono. Kulo badhe umroh riyen, mboten. Kulo badhe wiridan terus, mboten. Kulo badhe poso saben dinten, mboten. Tapi kulo badhe sedekah. Iki sing medhit ndewiluk ya. Mikir ketoke. Nggih. Sedekah yang paling sangat membantu. Mangkane suwarga iki gelem dinggoni wong sing lomo. Orang medit walaupun ahli ibadah enggak bisa masuk surga. Di surga itu ada undang-undang. Di gone pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhil. Engkau haram dimasuki, engkau haram ditempati oleh orang yang bakhil. Tambah dilo. Nggih, mboten saged manggen swarga. Walaupun ahli ibadah, ahli salat, sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso saben dina, budal haji saben tahun, budal umroh seminggu ping 5. Iso main Mekah kok. Tapi kalau medit enggak bisa ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ngapunten pun ngene. Wis kersane mboten berkepanjangan. Panjenengan semua dulur-dulur saya, ini mau pindahan, mau boyongan dari dunia menuju ke surga. Nah, orang boyongan itu pertama yang harus dipikirkan apa? Harus punya tempat tinggal. Ojo nganti wis meh boyongan belum punya panggenan. Manggen pundi manggen? Ngontrak lah yang ngontrak iyo panggonan. Ngapunten ngapunten. Misalnya ngeten wes kerja ning luar pulau. Lah kerja pun rampung pun purna. Badhe boyongan Magetan. Niki kudu duwe tanah nggo bangun omah. Aja nganti wes meh boyongan urung duwe panggonan. Lah carane pripun supados kagungan panggenan tanah nggo bangun omah? Transfer duitmu untuk ke luar pulau leh kerja kono, transfer ke Magetan untuk beli tanah Kaplingan untuk bangun rumah. Demikian pula panjenengan ini mau boyongan ke surga harus punya tempat di sana. Kudun duwe Kaplingan, kudun duwe omahnya kono. Carane pripun? Transfer fa'as sodaka. Pun transfer pinten jenengan ten mriko? Dereng lah sios mereka apa mboten? Jenengan rencananya sios mereka mboten? Lah kok dereng gak ada kampanggenan niku manggen pundi mangke? Nunut sapa? Di sana gak ada nunut-nunutan. Halo. Iki mirengke apa ora to sing kene iki? Sios mereka mboten? Pun gak ada kaplingan ten mereka? Oh nyicil. Ya wis ora apa-apa. Lho, wis duwe tanah, duwe omah. Niki dereng cekap. Rumah itu butuh kelengkapan kok. Ya harus ada kamar mandinya, harus ada alat-alat masaknya. Hidup biar sempurna ya, kebutuhan primer, sekunder, ekstrakurikuler. Ya kudu duwe kendaraan macam-macam biar kebahagiaan hidup ini sempurna. Nah, itu namanya amal-amal sholih. Paham? Mbok gak dikatekke kok. Maka rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Dilanjut gak ini? Kalau dilanjut nyautnya yang semangat. Yang nyaut semangat saya doakan 2 hari ke depan rezekinya lancar. Nek rezeki semangate. Jan kedonyan kok wong kene iki. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Bapak ibu, para undangan, para jamaah, kalau rumah setelah mati gak perlu dipikir. Nyantai mawon jenengan. Mboten perlu gupuh, mboten perlu bingung. Nikum pun dipikir ke tiang katah, pun dipikir ke masyarakat, pun dipikir ke tonggo-tonggomu. Wong iku fardu kifayah dan rumahnya enggak besar kok ukurannya cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek, kuburan. Nyantai ae sampean, enggak perlu mikir, wis dipikirke wong akeh. Nah, yang perlu dipikir itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir namanya rumah dunia. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga. Rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Diulang, diulang. Rumah setelah lahir itu rumah dunia. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun itu rumah setelah lahir, rumah dunia pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Karena itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu purna, jabatan selesai, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Mohon maaf, kayak Pak Bupati punya rumah dinas di pendopo kabupaten sana. Pak Bupati punya rumah dinas, itu boleh ditempati Pak Bupati selama beliau masih menjabat sebagai bupati. Begitu jabatan selesai, rumah dinas harus ditinggalkan tanpa toleransi. Rumah-rumah panjenengan itu rumah dinas. Boleh jenengan tempati selama jenengan masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Artinya masih hidup. Begitu jabatan purna, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi. Oleh nginep, tapi cuma semalam. Pagi harus langsung diterbangkan pakai pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah mengalami penundaan, gak pernah dirazia polisi. Keranda Airlines. Apa-apa polisi ngerazia bendoso? Iki mayite helman pora. Sing mikul duwe SIM pora. STNK-ne pendoso sik urip apa wis mati. Dibawa ke rumah setelah mati yang 1 x 2 meter tahan gempa anti lesus anti beledek tadi. Nah, sedang rumah setelah kiamat, rumah di surga itulah rumah yang akan kita tempati selamanya. Kita itu sering tertipu, sibuk membangun rumah setelah lahir. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan, lupa mempersiapkan rumah setelah kiamat, rumah yang pasti akan kita tinggali selama-lamanya. Lek bangun omah donya habis ratusan juta bahkan kadang miliaran, ora eman. Nek perlu direwangi utang neritik pengen duwe omah apik, itu rumah dunia pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, gak bisa membantu, gak bisa menolong sama sekali, habis ceritanya. Sedangkan rumah di surga yang akan kita tinggali selamanya, mulai nyelengi lek tepak budal Jumatan nyemplungi kotak noa amal no masjid ngono kae piro Pak? 2000. 2000 iki nggo bangun omah. 2000 mengentuk paku siji nggo nyublesi bokongmu kuwi malah. Ya Allah. Oleh karena itu para edan-edan sekalian yang saya hormati, dalam hal ini jujur kita ini edan. Lho ya toh? Sing nesu nang mulya. Wong saya ngomong fakta kok. Maka harus betul-betul kita persiapkan. Ini bagian dari mempersiapkan rumah di surga untuk beliau-beliau. Dan ini saya ini dibid'ah-bid'ah ke, dimusyrik-musyrik ke. Orang-orang anak dungak ke wong tua. Orang-orang anak kirim sedekah kanggo wong tua. Islam di Indonesia ini Islam ala wali yang menjadi akar pemikiran Islam di Indonesia dan itu merupakan bingkai keutuhan negara kesatuan Republik. Makanya berislam paling indah, berislam paling nikmat itu di Indonesia. Gak onok tandingannya. Di Timur Tengah gak bisa, bikin acara kayak gini gak bisa. Nah, kalau di kita, pengajian umum sampai nutup jalan raya. Sak bebas-bebas sih kok. Makanya ada yang kelompok yang nyinyir. Syirik, haram, bid'ah. Tahlilan, manakiban, sholawatan, maulidan, bid'ah, ziarah kubur, syirik. Pancasila kafir. hormat bendera merah putih, musyrik, Kapolri tauhid, presiden tauhid, wong koplak. Wong ra iso ngaji. Nyun ngapunten nggih. Cukup ora iki wektu ya. Wis ngene, ngene lho. Berislam paling nikmat, berislam paling indah di Indonesia. Gak ono bandingane. Coba Timur Tengah, bom seliweran. Sampean pikir pas ngeloni bojo pinggirmu ono bom. Kowe mesti melayu karo kontal kantul le gubuh. Ngono lho. Nikmat. Mangkane kula simpel ae. Lek kondisi Indonesia iki wis tenang, guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Diikat dalam satu ikatan bendera merah putih, semua menerima Pancasila dasar negara, kesepakatan seluruh komponen bangsa. Nek kula simpel sederhana kok. Sing gak gelem ngakoni NKRI gak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, ya jangan hidup di Indonesia, jangan indakkan kakimu di Indonesia, jangan hirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia. Minggato Indonesia ra rugi kerangan wong sing koyo ngono dapurane. Wong sing akeh kok kader-kader terbaik kok. Ngono lho. Mangkane lek suasana wis regeng, suasana tentrem, kok ana sing resek, ana sing umek, ana sing usrek, ana sing rewel, mesti bocah cilik. Kaya ngene iki lho. Waya majelisan ngaji regeng, anteng, lah kok ana sing rewel, mesti bocah cilik. Mbok njaluk mi. Mbok njaluk maem, mbok njaluk jajan. Ojo diladeni nemen-nemen. Engko nek diladeni mundak dadi gede. Yen ora ngono sing gede mudun derajat dadi cilik. Paham? Saya gak ngerti sih. Inul ni asline penyanyi cilik. Penyanyi kampung sing diandalno mek bokonge tok. Asline. Tapi mergo diladeni karo penyanyi gede, raja dangdut sing ngladeni. Bang Haji Roma Irama. Mosok iki yo dadi penyanyi gede, malah honore paling gede. Paham sampean? Makane langsung bengok-bengok, kafir, syirik, bid'ah, itu asli kelompok minoritas yang sengaja memusuhi mayoritas, kepingin gede. Sekali waktu gak perlu diladeni. Sekali waktu perlu kita jadi bola. Panggah bunder, panggah gelinding. Bola sama yang nendang, lebih capek mana? Yang nendang, sing nendang sikile nganti sengkleh, bal yo panggah bunder. Ngono lho. Ngono sing resek-resek nek diladeni tambah bendol ndase. Ngene aku sakjane setuju kok ini tumpes ngono ae. Regeten aku. Yo Polri iki yo ruwet nek wis terganjal. Lho nek wis terganjal undang-undang iki ruwet tanggitmu. Lho, nek cara aku yo sikat ae lek kesuwen. No maksudnya kita biar saya ngerusui ya kelompok iku-iku HTI dibubarno. Yuk saya nggak maneng. Apa aku jenenge? Apa dan Karim? Cara aku ya jintes saya dan kesempen. Wes. Nah, iki saya iki enggak rungok no. Minggu persiapan supaya sampean duweni anak-anak keturunan kaya almarhum niki. Niki kan ana rahasiane. Akrimu auladakum. Muliakan anakmu agar anakmu bisa memuliakanmu. Wong tua dikongkon mulyake anak bukan berarti anak yang dindi disunggi terus. Artinya anak-anakmu jadikan anak-anak yang mulia. Dan ini sudah diwujudkan oleh almarhum dibantu oleh ibunda. Anak-anaknya diikhtiari maksimal. Eh mikir anakku kok ra iso ngono. Berarti error berarti. Ajur gak ya wis. Iki kontrake meh HP udan meneh lho ya. Iki wis lembur ndan iki. Masalah renene diculik. Kapan ras sumbut ya kualat pokoknya. Ngene. Menengo Kapolres, menengo ora usah melu-melu iki. Iki urusanku mbek beliau kok. Sampan sok lek ngundang aku urusane. Niki Madiun kota ngundang, Madiun kabupaten ngundang, Ngawi ngundang, Magetan ora. Iki aku mikir ya, Polres Magetan iki kere apa piye. Padahal menjelang pilpresnya agar damai aman sejuk 80% Mapolres Jawa Timur ngundang Anwar Zahid. Magetan iki ora. Iki aku mikir iki kere Magetan iki. Ajur ya wes kok. Ketoke alamate mudhun dadi Bripto maneh gitu. Wes rungokke. Lah agar anak mulia gimana caranya? Yo lembur ya gak oleh suwe-suwe. Agar anak mulia gimana caranya? Isi dengan barang yang bisa menjadikan mulia. Apa isi sing iso ndadekke mulya? Ya loro kuwi, iman karo ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya itu satu yang beriman, dua yang berilmu pengetahuan. Anake sapa wae kapan diiseni barang loro iki, iman karo ilmu, mesti mulia, pasti diangkat derajatnya sama Allah. Walaupun wong sak desa nguyo-nguyo, sak kecamatan ngerendahno, sak negara ngeremehke, panggah mulia mergo dimulyakno Gusti. Anake sapa wae kapan ora diiseni barang loro, iman karo ilmu, mesti ino. Walaupun wong sak desa nyunggi-nyunggi, ceblok-ceblok. Wong sak negara nyanjung-nyanjung, jatuh dia karena yang merendahkan Allah. Gini, ringkes ya. Manusia itu bahannya sama. Kulitnya sama, darahnya sama, ototnya sama, tulangnya sama, dagingnya sama, keringetnya sama, entute ya padha. Tapi nilainya berbeda, harganya berbeda karena isinya yang enggak sama. Ono uang, ada orang ngomong satu jam lebih dikit hasilnya wis ketok. Ono terus wis talah. Nah, terus ono uang ngoceh sampai 5 jam gak oleh apa-apa, sementara ngomong 1 jam lebih 20 menit, 1 jam setengah hasilnya wis ketok. Kulitnya sama, darahnya sama, dagingnya sama. Isinya yang berbeda. Lho ngono lho. Dadi kadang ngomong sak jam iso ngalahno gajine Kapolres sak ulang. Mangkel ya wis dikira aku gak ngerti pira ngono ta. Ro kabeh aku ndahan ngono iku. Paham sampean? Manusia itu kayak kardus. Kardus itu bahannya sama. Kardus itu bahannya sama ya, ya kayak gitu, tapi nasibnya bisa berbeda. Ada kardus kecil nasibnya mulia, disimpan rapi di almari karena isinya permata, isinya berlian, isinya minyak wangi. Ada kardus gede banget, bagus kardusnya, tapi dibuang ke kali soalnya isinya batang tikus. Woi, ono uang kuru uangnya, tapi dadi presiden. Nunggu nunggu, ono sing lawamu ya cuma gelimbang gelimbung tak. Paham ya men? Mau binatang saja nilainya beda-beda. Kalau sapi semakin gemuk semakin mahal, karena nilai sapi itu dari dagingnya. Sari ibu-ibu sing lemu aja tersinggung. Tapi kenyataan ada, burung perkutut itu kecil harganya, lebih mahal daripada sapi kok. Karena burung dinilai dari suaranya. Kalau burung itu nilainya suaranya, sapi nilainya dagingnya. Semakin gemuk semakin mahal. Kalau manusia nilainya apanya? Gemuknya. Ya kok ono saingan ambek sapi? Takwanya. Paham? Paham? Maka manusia itu ya, tak kayak contoh meneh aja paham. Manusia itu kayak pelembungan. Aku pakai istilah pelembungan aja. Soalnya nanti kalau pakai istilah balon takutnya ada yang salah persepsi. Pelembungan itu bahannya kan sama. Ada pelembungan, ditiup pakai karbit, nyut nyut nyut nyut nyut nyut, melentu. Ya melentu, ya melentu bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Melembung malah. Yes, melentu itulah. Langsung naik tinggi. Walaupun ditarik-tarik tetap aja dia naik. Soalnya isine karbit. Nah, terus ono pelembungan. Disebel gawe abape tukang syuting iki. Nyut nyut nyut nyut. Ya melentu. Tapi gak iso mumpul ya panggah gelimbang-gelimbung. Pelembungannya sama, melentunya sama. Nasibnya beda. Yang satu bisa naik karena isinya karbit. Satu cuma gelimbang-gelimbung tok karena isinya abape tukang syuting. Paham sampean? Nah, anak-anakmu juga begitu, ibarat kertas. Kertas itu bahannya sama kok. Ketika kertas ditulisi bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Jadi mushaf Al-Qur'an mulia nasibnya. Orang mau pegang wudu dulu, ngebawanya enggak boleh sembarangan, harus dipondong, didekap. Naruhnya enggak boleh sembarangan, harus ditaruh di atas, kasih minyak wangi, habis dibaca, diciumin. Tapi ketika kertas itu digambari wajik, kreteng, godong waru, as, jeking, mesti nasibnya dikeplek-keplek wong kae. Lho lho kae, kae kae wong. Ha wong sing guyu kae. Begitu pula kita di hadapan Allah. Yang dinilai bukan dari postur kita, potongan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kepinteran kita, enggak, tapi ketakwaan kita. Jadi aja mentang-mentang jabatannya dhuwur terus melempeteng, aja mentang-mentang. Malaikat mungkar nakir itu gak kenal kombes, gak kenal. Jadi nanti di alam kubur nanyanya langsung, ya Andi Hartono. Ora eneng izin komandan, ora ono. Malaikat topo. Padha wae iki ayo gak atik. Ya Al Mukarram Sohiful Fadilah sing gak. Heh, Anwar Zahid langsung ngono. Wis kono langsung nang swarga. Ngono. Dadi ngene dan masyarakat dan lonjat lanjut ae. Enggak lemburane mau piye hitungane. Sehingga termasuk bekal menghadapi kematian. Ini kan judulnya belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kan ngono. Acara hall kok arep nerangke apa kaya ngelingke ngene iki. Nyen ngapunten, nyen ngapunten. Hingga saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Kalau kiai ya ngaji wiridan. Kalau pedagang ya jualan yang jujur. Kalau guru ya intisarul ilmi, ngajar yang benar. Itu kalau utangmu okeh, ibadah yang nilai pahalanya paling besar ya kerja keras agar dapat duit bisa bayar hutang. Jangan salah, utangnya okeh melebu masjid. Ya mungkin iso lunas lek nyolongi kotak amal. Jadi jangan salah. Lek tentara ya pertahanan kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ini polisi yo, yo Kamtip Mas. Bagaimana wilayah hukumnya bisa kondusif, aman, terkendali? Tuh, ojo diri, ojo diri. Polisi nang tiap hari suruh puasa terus, puasa terus. Misalnya Kapolres menginstruksikan seluruh jajaran dan anggota Mapolres Magetan wajib puasa tiap hari. Akhirnya anggota polisi sak Magetan poso kabeh bendino. Terus ana wong kelangan beda motor. Ijin Pak, saya kelangan beda motor. Urus ana dhewe, aku lemes. Iki posone polisi gak diterima. Gak keterima posone. Makanya polisi iki poso arang-arang gak masalah. Kapolres sepeneng. Wis gak poso diomongi ngene. Cocok iki, cocok iki. Yang penting bagaimana wilayah hukumnya kondusif. Kalau wilayah hukumnya kondusif, polisi ganjarannya paling akeh. Magetan kondusif, terkendali, Pak Kapolres dan seluruh anggotanya pahalanya paling besar. Ngono. Lah nek pejabat, Pak Bupati, ibate sing ganjarannya gede, as setempel buat tanda tangan kebijakan. Ngono. Apa iki? Proposal kok. Apa? Bangun masjid. Gini gini gini. Pulpen, rata-rata. Stempel, cetok. Enggak usah banyak nanya. Ini pahalanya besar. Apalagi misalnya, apa ini? Proposal Bapak minta tanda tangan. Apa? Bangun pesantren Bapak. Berapa anggarannya? Ya, yang diajukan 200 juta. Ora rampung. Pesantren 200 juta. Ya wis tak bantu meneh 300. Nah. Nih. Oke, lek Pak Bupati kersa ngoten insyaallah bangkrut. Dadi ora bangkrut piye? Angger pondok ngajokke proposal kabeh yo. Bayarane bupati nemeng pira? Sing akeh kan ceperane. Lan hati-hati wayah OTT. Elengke lho kula ten pundi-pundi ngelengke. Mung kadang sik nembe mantun dielengke kecekel. Hati-hati Pak Bupati saiki. Hati-hati. Kadang jenengan ora weruh ning anak buah sing bermain. Hati-hati. Ya ora meden-medeni wong. Ngelengke. Aku modele pejabat kok gak korupsi iki saru ngono modele. Dadi. Kula mengelekke kok. Lha aja diri. Lah Pak Bupati sakniki misale tiap dalu tahajud, salat witir, tahajud terus, rampung tahajud ki sila, wiridan muter tasbih wer. Wiridan wer sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer pokoke ngapalke jenenge rondo sak kabupaten wer. Akhire Pak Bupati sayah banget lah siange mboten saged ngantor urusan pemerintahan kabupaten kacau semrawut niki tahajude Pak Bupati wiridane Pak Bupati mboten diterima kalih Gusti Allah. Lainnya bupati tahajud arang-arang mawon, nggih. Sing penting pajak sak kabupaten beres. Ngono lho. Urusan pemerintah ngurus KTP beres, KK beres, sertifikat beres. Ngono lho, ganjarane paling gede. Pembagian raskin beres lah wis udan nggih. Kontrak entek kok. Iki anggitmu gak karo nganu ijin dan iki mau karo nolak udan, makanya hujannya reda nunggu saya datang. Wes, jadi ini engko tambah bayaran pawang bareng ngono jadi. Pun niki mawon sing kula aturaken. Wong wedoke modele ngono. Dereng. Ngapunten Ibu, nek kurang ya sok komandane kon ngundang meneh. Estu kula nyuwun pangapunten mugi-mugi kang kula aturaken wonten manfaatipun. Nggih. Nggih. Kula tambahi humor gojekan niku kersane mboten ngantuk, kersane radi regeng. Dalem mangke lek terlalu serius malah mboten masuk mangke sing kula sampeyan niten panjenengan. Jadi sing guyon-guyon ngoten niku aja dilebokke ati. Ming bumbu kok kersane langkung renyah ngoten mawon. Nggih, nyatane ya luar iso. Es niku dadi pada poinnya kita belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal sholih, meningkatkan bakti kita kepada orang tua, memuliakan orang tua, baik yang masih di dunia maupun yang sudah di alam barzah. Karena hakikatnya bukan mati, tapi hanya pindah alam. Dan kita pun pasti juga akan kesana. Kita ini di dunia ini sifatnya perantau. Namanya perantau itu suatu ketika pasti akan pulang. Maka orang yang selesai merantau di dunia disebut sudah berpulang ke rahmatullah. Ngaten nggih? Nggih, moga-moga manfaat, maslahah, barokah fiddini waddunya wal akhirah. Bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al wa balligh wa taqabbal wa awsil thawaba ma fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan min nawasilah nuhya Allah. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وتقبل حسناته وكفر سيئاته ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفره من حفر النيران. اللهم انزل الرحمه والمغفره والنعمه والشفاعه عليه وعلى سائر اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنه مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. Amin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.